Baik yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Artis muda bertalenta. Artis muda banyak sekali penggemarnya. Dari bumi Palapa dia dilahirkan tepatnya di kota sejarah Mojokerto, ya. Ratu manise Indonesia, cow. Mana jilo-jilonya Indonesia? Sudah siap untuk digoyang? Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Jihan Audi Ju Palapa. Yeah.